dengar suara ramai di sana, masih ada manusia berbicara. Kau akan tahu, janganlah takut, lupakan, pejamkanlah dua matamu, tidurlah dua hati, ku ada bersamamu. Senyumlah, jangan resah, selimuti keraguan selama ini. Ada.